وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih pada ayat yang ke-6, rintangan dan penghalang yang merintangi seorang penuntut ilmu, seorang pelajar di dalam meraih ilmu, yaitu al-ghurur wal-ujub wal-kibru, tertipu, bangga diri dan sombong. Kata beliau rahimahullah, walaqad bulina fi hadha az-zamani bi shirzimatin qalilatin walillahil hamd. Dan sungguh kita telah ditimpa musibah, bala dan bencana di zaman ini, di zamannya beliau rahimahullah, bi shirzimatin qalilatin. Shirzimah itu adalah golongan atau kelompok kecil, qalilatin yang sedikit. Kata beliau, di zaman ini kita ditimpa oleh bala, oleh musibah dengan sebab sekelompok kecil lagi sedikit. Walillahil hamd, dan segala puji adalah milik Allah. Siapa itu yang dikatakan kelompok kecil itu? Yaqra'una kitaban au kitabaini, yang mereka membaca, makna membaca mempelajari. Mereka mempelajari satu kitab atau dua kitab. Wa yahfaduna mas'alatan aw mas'alatain, dan mereka menghafal, ya tentunya dengan dalil-dalilnya, mas'alatan satu masalah, aw mas'alatain atau dua masalah. Thumma ba'da yaumin aw yaumain, kemudian setelah satu hari atau dua hari, min a'marihim fit talab, dari umur mereka di dalam talab, menuntut ilmu, belajar baru sehari dua hari, ya sebulan dua bulan, yasbahuna aw yusbihuna mujtahidin, mereka menjadi mujtahid. Baru satu kitab yang dipelajari, atau dua kitab yang sudah dipelajari, diselesaikan, atau telah menghafal satu masalah, atau dua masalah, atau satu hari dua hari belajar, satu bulan dua bulan belajar, kemudian merasa sudah menjadi apa? Mujtahid, merasa seperti Syekhul Islam. Ini loh saya, ya, sudah selesai khatam satu kitab atau dua kitab, sudah membahas satu masalah atau dua masalah, kemudian merasa seperti apa? Syekhul Islam, seorang mujtahid yang punya hak untuk berijtihad, untuk menetapkan atau istimbat hukum. Qala walaitahum, wahai seandainya mereka, yaqtasiruna ala hadal khayalil kasid, wahai seandainya mereka hanya mencukupkan iktisar, hanya mencukupkan atas apa? Hadal khayal, khayalan atau imajinasi al-kasid yang tidak laku ini. Apa khayalannya? Satu hari, dua hari belajar, satu bulan, dua bulan belajar menjadi mujtahid. Satu kitab, dua kitab yang dipelajari merasa menjadi apa? Mujtahid, menjadi Syekhul Islam yang berhak berfatwa. Ini dikatakan oleh beliau apa? Al-khayal al-kasid. Khayalan, imajinasi, kasid yang tidak laku. Bal yastasghiruna ghairahum minal ulama. Bukan hanya itu, bahkan apa kata beliau? Menganggap kecil siapa? Selain mereka dari para ulama. Apa itu fulan? Meremehkan. Padahal fulan adalah apa? Ulama. Dan merasa dirinya sebagai Syekhul Islam yang berhak untuk berfatwa. Qala balha talabatul ilmi wad-du'a wa yaruna li anfusihim makanan aliyan la yasilu ilaihi ahadun. Bahkan apa? Dia seorang penuntut ilmu ataupun para dai, mereka melihat, menganggap pada diri-diri mereka kedudukan yang tinggi. Yang kedudukan ini tidak bisa dicapai atau tidak sampai pada kedudukan itu seorang pun. Artinya apa? Dia sudah berada di puncak. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Merasa dirinya lah yang paling, semuanya paling. Paling pinter, paling hebat, paling. Yadharu dhalika ala malabisihim, yang seperti itu nampak. Di dalam apa? Pakaian, pakaian yang dikenakan. Wa masyihim, dan jalannya, gaya jalannya pun apa? Nampak kelihatan gaya jalan seorang apa? Yang merasa lebih besar dari yang lain atau meremehkan yang lain. Gaya jalannya seorang Syekhul Islam. Wa kalamihim, dan ucapannya. Kalau ngomong itu seakan-akan omongan siapa? Syekhul Islam. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kenapa beliau mengucapkan istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Yang seperti ini adalah apa? Musibah, bencana. Apa yang dikatakan bencana oleh beliau? Beliau telah menjelaskan. Belajar satu bulan, dua bulan, merasa seperti Syekhul Islam. Belajar satu kitab atau dua kitab, ini seperti bahkan lebih tinggi dari para ulama. Bahkan dibarengi dengan sifat meremehkan dan merendahkan siapa? Orang lain. Saya sudah bertahun-tahun belajar. Saya sudah mondok. Saya sudah. Apa itu fulan? Apa itu alan? Meremehkan yang lain. Sudah merasa besar, kemudian apa? Meremehkan orang lain. Yaitu apa? Ujub, bangga diri dan sombong. Maka ini adalah musibah. Sehingga beliau mengucapkan apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Ini musibah. Dan kalau kita merasa atau mengakui, itulah di awal-awal kita ketika kita apa? Belajar. Ketika dulu kita ngaji awal-awal, seakan-akan kita itu yang paling wah paling hebat, paling pinter, paling semuanya paling. Ini banyak menimpa kita. Qala ma'adzama dhararahum wa aqalla naf'ahum wa amtana jahlahum. Alangkah besarnya madorot mereka, doror mereka, alangkah besarnya. Dan alangkah sedikitnya manfaat mereka, dan alangkah kokoh kuatnya kebodohan mereka. Lu kok bodoh? Iya. Kenapa? Tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang itu kalau tidak tahu dirinya tidak tahu berarti apa? Orang yang paling bodoh. Kalau orang itu tahu dirinya tidak tahu berarti tahu dirinya bodoh. Sehingga apa? Dia akan belajar dan memperbaiki diri. Tapi kalau orang itu tidak tahu dirinya tidak tahu, dia merasa pinter. Sehingga meremehkan orang lain. Kata beliau apa? Alangkah besarnya madharat mereka. Madharat orang yang punya sifat seperti itu. Dan alangkah sedikitnya manfaat mereka. Dan alangkah kuatnya kebodohan mereka. Nas'alullah ta'ala an yahdiyahum sawa as-sabil. Kita minta kepada Allah yang maha tinggi untuk memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Sawa as-sabil, jalan yang lurus. Qala wa ilaha ula'i asuku faslan nafisan. Ibn al-Jauzi rahimahullah haitsu yaqul. Dan kepada mereka asuku, sakoya suku asalnya menggiring, ya aku sebutkan faslan satu fasal nafisan yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat indah, yang sangat berharga. Limnil Jauzi, milik Ibnul Jauzi, yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, semoga Allah berikan rahmat kepada beliau, yakni Ibnul Jauzi. Haitsu yaqul, ketika beliau mengatakan, intaqattu ala aktsaril ulama'i waz-zuhad annahum yubtinuna al-kibra. Aku mengkritik, memberikan kritikan atas kebanyakan ulama dan orang-orang yang zuhud. Sesungguhnya mereka menyembunyikan kesombongan. Yubtinuna al-kibra. Fahada yang duru fi maudihi wartifai ghairihi alih. Maka yang ini, kata beliau, yang ini melihat pada apa? Kedudukan dia. Kedudukan dia adalah seperti ini. Wartifai ghairihi alaihi. Dan apa? Melihat pada tingginya kedudukan selain dia atas dia. Wahada la ya'udu maridhan. Dan yang ini tidak menjenguk, tidak mengunjungi orang yang sakit. Faqiran. Orang yang sakit ini orang fakir. Yara nafsahu khairan minhu. Karena dia melihat apa? Dirinya lebih baik dari dia. Kenapa? Oh, dia ada orang fakir saja kok. Dia orang yang tidak punya saja kok. Merasa apa? Lebih baik dari dia. Berarti apa ini sifat? Sombong, merasa lebih baik. Wa qalla man ra'aitu illa wa huwa yara nafsah. Dan sedikit orang yang telah aku lihat kecuali dia melihat dirinya, punya kedudukan atas orang yang lain, punya kelebihan atas orang yang lain. Saya sudah banyak ini, dia apa dia? Saya rajin begini. Dia malas-malasan. Saya merasa apa? Punya kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Punya keunggulan atas orang lain. Artinya punya kedudukan. Qala wal ajabu kullal ajabi mimman yara nafsahu atarahu bimadha ra'aha. Al ajabu kullal ajab, dan yang aneh atas segala yang aneh. Sungguh apa? Sungguh aneh. Siapa? Mimman yara nafsahu, dari orang yang melihat dirinya, yang merasa dirinya punya kedudukan. Atarahu bimadha ra'aha, apakah engkau mengetahui, melihat dia dengan apa? Dia melihat dirinya tadi. Apakah dengan sebab ilmu sehingga merasa lebih dari yang lain? Ataukah sebab harta sehingga merasa lebih dari yang lain? Atau dengan sebab kedudukan merasa lebih dari yang lain? Atau apa? In kana bil ilmi faqad sabaqahu al ulama, jika dia melihat dirinya dengan sebab ilmu, merasa punya kedudukan, sebabnya apa? Dia punya ilmu. Faqad sabaqahu al ulama, sungguh telah mendahului dia siapa? Para ulama. Para ulama telah mendahului dia. Wa in kana bit ta'abbudi, dan jika dia melihat dirinya punya kedudukan dengan sebab ta'abud, ibadah, banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah dan ibadah yang lain, faqad sabaqahul zuhad, faqad sabaqahul ibad, maka sungguh telah mendahului dia siapa? Al-ibad, para hamba, orang-orang yang al-ubad, banyak beribadah. Berarti apa? Ilmu sudah ada yang mendahului. Apa yang mau dibanggakan? Ibadah, kalau kita merasa ibadah kita banyak, besar, para ahli ibadah yang terdahulu lebih dari kita. Apa yang patut dibanggakan? Apa yang pantas dianggap istimewa dari yang lain? Ila an qal, sampai beliau mengatakan, wa man talammaha khisala nafsihi wa dunubaha, dan barang siapa yang talamaha, melihat sekilas pandang, ya itu, melihat dengan sekilas saja, khisala nafsihi, perangai-perangai dirinya, watak dia sendiri, wa dunubaha, dan dosa-dosa jiwanya, alima annahu ala yakinin minal dunub, dia akan tahu sesungguhnya di atas keyakinan, yakin ala dunub, kalau dia berada di atas dosa. Kalau seorang itu sekilas saja melihat dirinya sendiri, mau mengamati dirinya sendiri, wataknya sendiri, perangainya sendiri, yakin kalau apa? Banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan. Itu di atas apa? Keyakinan. Wa taqsir, bukan hanya banyak kesalahan, banyak dosa. Demikian juga taksir. Apa taksir? Kurang di dalam menunaikan kewajiban. Tidak sempurna di dalam menunaikan kewajiban. Kewajiban kepada Allah dalam sholat masih kurang, belum sempurna. Kewajiban kepada kedua orang tua masih banyak kekurangan, belum sempurna. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dia yakin bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Wa huwa min hali ghairihi ala saq, dan dia di atas keadaan selainnya itu apa? Ragu. Apa kita tahu keadaan si fulan? Oh, si fulan banyak dosanya. Tahu? Tidak tahu. Mungkin baru begitu. Mungkin iya. Kenapa? Karena demikian dan demikian. Kalau keadaan orang lain ragu, tapi kalau keadaan kita sendiri apa? Yakin bahwa kita itu banyak kekurangan, banyak dosa. Loh, terus apa yang mau dibanggakan atas orang lain? Yakin kalau kita banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan, kok merasa lebih baik dari orang yang kita masih ragu? Maka apa yang pantas untuk kita banggakan atas orang lain? Apalagi merasa sombong, apalagi merendahkan orang lain. Qala falladhi yuhadziru minhu al-i'jab bin nafsi. Maka yang beliau telah memperingatkan darinya adalah al-i'jab bin nafsi, yaitu Ibnul Jauzi rahimahullah memperingatkan kita dari apa? Al-i'jab bin nafsi, bangga diri, mengagumi diri sendiri. Wah, saya banyak sholat, saya rajin puasa, saya rajin, saya banyak, saya bangga dengan apa? Dirinya sendiri, mengagumi dirinya sendiri. Qala wa ru'yata taqaddumi fi ahli walil akhirah. Dan merasa apa? Melihat lebih mendahului di dalam keadaan-keadaan akhirat, amalan akhirat, merasa apa? Oh, lebih. Menganggap dirinya apa? Lebih dahulu, lebih baik di depan sebagai pemimpin, ya. Dalam sholat, oh paling banyak, paling rajin. Dalam puasa, paling banyak, paling rajin. Dalam yang lainnya, merasa apa? Di depan. Merasa apa? Nomor wahid, nomor satu, paling. Wal mu'minul haqqu la yazalu yahtakiru nafsahu. Dan kata beliau, dan seorang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang nantiasa apa? Yahtakiru nafsahu.